Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Kita masuk ke fasal yang ketiga, fi adabihi, adabul muta'allim, adab kita sebagai murid, adab kita sebagai santri, dan kita semua talabatul ilmi, terkait dengan fi durusihi, terkait dengan pelajaran-pelajaran, wa qira'atihi fi halqah, bacaannya di dalam halaqah, majelis taklim di kelas, atau di masjid. Wa ma ya'tamiduhu fiha, dan yang mu'tamad di situ, yang dipegang, ma'asyaikh warufqah, bersama guru dan teman-teman. Apa yang harus dia miliki? Ada 13 disebutkan di sini. Wa huwa salasata asyara naw'an, ada 13 macam perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pelajar kita sebagai santri, sebagai talibul ilmi. Nau'ul awal, an yabtadi'a awalan bi kitabillahil aziz. Dia mulai dengan mempelajari Al-Quran. Apa? Hafalkan. Dihafalkan Al-Quran. Sudah kadung, kita tua sudah tua, bukan perkara yang mustahil. Kalau kita punya tekad, pasti dibantu oleh Allah. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Sehari dua ayat, enggak sulit saya kira. Atau satu hari satu ayat, 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa tahun? 10 tahun. Ya, atau berapa itu? 20 tahun. Ala kulli hal, bukan perkara yang sulit. Dan untuk para thalabah, menghafal Al-Quran itu sangat penting. Itu juga membantu dia untuk menguasai bahasa Arab. Jangan katakan, kalau seperti mungkin kita yang terlambat ini, jangan berpikiran bahwa kalau kita mendahulukan menghafal Al-Quran, nanti terhenti dari ilmu. Tidak. Bahkan Al-Quran ini kunci, bahkan gudangnya ilmu. Semua yang kita ingin, yang kita butuhkan untuk dunia dan akhirat ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Nah, coba dihafalkan. Para thalabah berharus apa? Di sini disebutkan oleh yutqinahu hifdhan. Mutqinkan hafalannya Al-Quran. Enggak usah muluk-muluk menguasai 3 qiraah. 1 qiraah Hafs an Asim. Qiraatu Hafs, ya, itu sudah cukup. Ya, penting lisannya, makharijnya, tajwidnya, ya, dia pahami. Enggak perlu misalnya suaranya merdu ataupun suaranya iramanya bagus. Yang penting ketika dia membaca, terbawa dia dengan isi ayat yang dia baca. Mampu menggetarkan hatinya sendiri, membuat dia berdebar. Ini ayat tentang saya. Ini ayat tentang saya. Bukan tentang orang munafikin, bukan tentang Abu Jahal, bukan tentang Abu Lahab. Kita baca tabbat yada abi lahabin watab, tentang Abu Lahab. Tapi bukan semata-mata dia. Suami istri yang ta'awun alal ismi wal udwan bisa termasuk dalam golongan ini. Ya. Baca kita innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Untuk orang kafir, hati-hati. Bebalnya kita diingatkan tidak juga bisa berubah dengan ayat-ayat Al-Quran, bisa jadi kena dengan ayat seperti ini. Sungguh orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, orang kafir seperti itu. Nah, kita mau seperti itu diingatkan dengan Al-Quran, tambah angkuh, Sama seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzatu bil ithmi fa hasbu jahannam wa labisal mihad. Hati-hati kita. Ya. Nah, itu yang kita khawatir. Ayat Al-Qur'an itu bukan untuk orang lain. Kita mengingatkan orang lain juga untuk diri kita sebetulnya. Taubat yang kita bahas tadi dalam khutbah. Berat memang. Berapa banyak orang-orang yang mungkin beribadah kepada Allah? Berapa yang dicintai oleh Allah? Berapa yang dicintai oleh Allah? Sangat sedikit. Orang-orang yang muqarrabin, apa yang Allah katakan tentang mereka? Thullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Sedikit dari kalangan orang-orang yang belakangan. Sedikit orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Kalau betul taubat, kalau betul dia rujuk dari kesesatannya, dari kesalahannya, dosanya, penyesalan itu ada, berubah keadaannya. Lebih baik dari sebelum dia jatuh berbuat dosa. Makanya disebutkan tadi, taubat kita itu diapit oleh dua taubat Allah. Allah beri ilham, itu yang pertama. Masuk dalam hatinya penyesalan. Tahu ini kok saya enggak pantas ini, kok saya lakukan. Kenapa saya ucapkan? Kenapa saya ambil? Kenapa saya tipu dia? Kenapa saya berbuat seperti ini? Dia mengamalkan amalan mentobat, memperbaiki diri. Mengejar ketertinggalan, yang wajib-wajib dia kerjakan, yang sunnah-sunnah dia kerjakan, yang makruh, yang haram dia tinggalkan. Ada hak orang lain, tolong halalkan, balas atau halalkan untuk saya, halalkan. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya yang dicontohkan Abu Bakar dan Umar, keluar omongan yang tidak layak dari Abu Bakar kepada Umar, langsung saat itu juga balas, ucapkan seperti yang saya ucapkan kepada kamu. Ditinggal pergi oleh Umar, tidak mau Umar. Balas. Tidak mau. Ditutup pintu, Umar masuk ke dalam rumahnya. Abu Bakar tidak tinggal diam. Datang kepada Rasulullah, mengaku salah. Saya salah ya Rasulullah. Saya yang salah. Saya yang zalim. Datang Umar, menyesal. Kok tidak dia terima udzur Abu Bakar. Tidak terima. Kenapa dia tidak kisos. Subhanallah, datang. Marah Rasulullah membela Abu Bakar. Ya, marah Abu Bakar Rasulullah kepada Umar, menegur Umar dengan keras. Abu Bakar berlutut, ya Rasulullah, saya yang zalim, bukan dia. Ngaku salah. Dia perbaiki diri, dia perbaiki amalannya, lisannya. Nah, baru kemudian taubat yang kedua, Allah terima taubatnya. Nah, sudah Allah terima taubatnya. Ka'an lam yudhnib. Kaman la dhanba lahu. Man taba min dhanbihi kaman la dhanba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya, dia seperti orang yang tidak berbuat dosa. 180 derajat perubahannya. Keadaannya, ya memang tergantung sih, kata Syekhul Islam Taimiyah. Tapi kalau dia betul-betul tobatan nasuha, jauh lebih baik dari sebelum dia jatuh dalam dosa. Dan itulah kenapa Allah menyebutkan dalam ayat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Cintanya Allah kepada orang yang bertaubat. Terangkat derajatnya. Dan kalau sudah Allah cinta, ya Jibril uhibbu fulanan. Aku cinta si fulan. Fa'ahibbah, cintai dia. Kalau Jibril sudah mencintainya, Jibril berkata kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan. Fa'ahibbuh. Fayuhibbuhu ahlus samawat. Maka dia dicintai oleh penduduk langit. Lalu di muka bumi dia diterima. Dan siapa yang berani mengganggu dia, Allah yang langsung menyatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang berani mengganggu, menyakiti waliku, kata Allah, aku umumkan perang dengannya. Taubatlah yang benar. tobat yang seperti itu tadi. Seperti seakan-akan air susu itu tidak kembali ke ambingnya, tidak kembali ke tempatnya. Tidak mau dia. Teringat itu istighfar dan malu dia, takut. Bukan hanya dosa besar, apalagi dosa besar. Jangankan dosa besar, dosa kecil. Yang tidak ada hukuman hadnya, tidak ada laknatnya, tidak ada ancaman neraka, tidak dikatakan hilang imannya, tidak dikatakan laisa minna. Itu kan dosa besar. Tidak ada hukum seperti itu. Dia betul-betul bertobat kepada Allah, itu luar biasa. Para talabatul ilmi, hati-hati. Sebagaimana dengan ilmu mereka, amalan yang ringan itu berlipat ganda pahalanya, seperti itu juga dosa yang ringan itu berlipat ganda hukumannya. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Sama kesalahan yang dengan yang dilakukan orang luar dengan yang dilakukan oleh talabatul ilmi, berat hukuman talabatul ilmi. Allah Maha cemburu, dan kalau Allah sayang, la rafa'nahu biha. Kalau Allah rahmati talabatul ilmi, Allah rahmati dia, Allah muliakan dia. Dan Allah, kalau sudah Allah cinta, Yusuf apa juga, ajjalalahul uqubah. Kalau Allah cinta satu kaum, ibtalahum, Allah uji dia. Allah uji. Kalau sudah Allah cinta kepada satu kaum, Allah uji. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Dan kalau Allah sudah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukuman buat dia. Sampai duri, pusing kepalanya, gelisah terus, resah terus, takut, ingat dosanya. Itu nikmat. Hilang hartanya, terbakar, dicuri orang, ditipu orang, dia dihina orang, dipukul orang, digibahi orang, dicaci orang, atau disakiti, ditabrak. Dia ingat dosanya, istighfar, dan dia taubat pada Allah. Tinggal dia melenggang di atas muka bumi dalam keadaan dia tidak punya dosa. Hatta syauka, hatta duri yang mengenai kakinya. Itu kalau Allah sayang. Kalau Allah merahmati, talabatul ilmi. Kalau tidak, jadilah perumpamaannya seperti makhluk yang paling rendah himmahnya. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Hina. Ya, lebih milih dunia dengan gemerlapnya, itu sampah dunia. Para talabatul ilmi harus betul perhatikan. Nah, hafal Quran kita betul. Diulang-ulang, diingat, jaga. Makanya sering sudah kita ingatkan ini nikmat. Allah pilih hati-hati kalian yang lebih lembut dari sebongkah gunung. Tapi kalau gunung itu diturunkan ke badannya, Al-Quran ini hancur lebur. Ternyata hatimu tidak. Nikmat kan? Nikmat. Bisa dia menjaga Al-Quran itu. Itu disyukuri. Minta tambahan nikmat kepada Allah, jaga. Diperhatikan Al-Quran itu. Baik, nah, ini yang pertama. Untuk itu semua perlu, butuh. Nanti sulit menghafal, sulit ini. Taubat dengan taubatan nasuha. Betul-betul taubat kepada Allah. Minta kemudahan. Ya. Itu juga salah satu. Ya. Syain-syain yuzkar. Ya. Ada aja kaitannya. Melihat antum, Masya Allah, para talabah. Betul-betul mengambil kesempatan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Tapi ada beberapa fenomena terkait dengan doa ini. Kita mau milih yang mana? Doa kita dikabulkan Allah, tapi Allah tidak suka pada kita. Wallahi billah. Ada seperti ini? Ada. Dikabulkan Allah, tapi Allah tidak suka kepada dia. Benci. Dilaknat oleh Allah sampai kiamat. Yang kedua, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, tapi Allah suka dengan kita terus meminta kepada Allah. Disimpan Allah nanti di akhirat. Atau dikabulkan oleh Allah dengan segera. Dan Allah suka kepada kita. Ini yang paling nikmat. Yang keempat, yang tidak dikabulkan Allah sama sekali. Dan Allah tidak suka, wallahi billah. Mana yang kita pilih? Tentu dikabulkan dengan segera dan Allah suka. Rahasianya mudah. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya. Ketika Allah mengabulkan doa-doa mereka, Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Yang lainnya mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa aslahna lahu zawjah. Apa mereka? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Wa kanu lana khashin. Itu intinya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Bersegera kepada kebaikan. Ingin doa kita tembus dan Allah suka kepada kita. Rajin kita berdoa tapi Allah tidak suka, gimana? Dorong itu dengan apa? Dengan ketaatan. Yakfi minat doa malbir, kama yakfi minat atanyani kama yakfi al ta'am minal milh. Cukup doa itu dengan banyaknya ketaatan, sebagaimana makanan dengan garam. Bagaimana garam? Kalau berlebihan tidak enak kan makanan. Apa yang kita perbanyak? Bir itu tadi. Musara'ah. Kalau ingin doanya dikabulkan, musara'ah fil khairat. Ya do'unana raghaban wa rahaba. Doa-doa ibadah. Ini yang paling penting. Dalam sholat kita itu ada doa, semua doa. Doa ibadah, doa masalah. Yang paling tingginya adalah hub. Kita meminta cinta dari Allah. Supaya Allah cintai kita. Kalau Allah sudah cinta, salah pun kita, dengan mudah Allah maafkan. Hatta kita mendolimi orang lain misalnya terpaksa. Seperti tadi Abu Bakar Siddiq. Atau lihat sebagaimana orang yang membunuh 99 jiwa. Kalau Allah sudah cinta kepada dia, beres urusannya di akhirat. 100 orang hilang dengan lewat tangannya. 100 nyawa hilang lewat tangannya. Tapi dia tobat dengan tobatan nasuha. Urusannya selesai di akhirat. Dibawa dia oleh malaikat rahmat. Surga dia sudah jelas. Musara'ah. Bersegera dalam kebaikan. Itu yang paling penting. Nah, perbanyak amalan-amalan memang. Ya. Kapan-kapan. Nanti pembahasan masalah taubat itu. Kita singgung lagi ya. Nah, taib. Para talabah, orang-orang yang paling terdepan ya untuk ini, karena taubat itu bukan hanya ketika kita jatuh dalam keadaan salat, dalam keadaan salah. Ingat, taubat itu bukan ketika kita jatuh dalam salah saja. Kita ini makhluk yang zalim jahul, pasti berdampingan dengan serba kurang memenuhi hak Allah, apalagi manusia. Sehingga apa? Perlu kita setiap saat taubat. Maka dikatakan dalam bagian-bagian akhir Al-Lataif Al-Ma'arif, Ibnu Rajab menyebutkan, At-taubatu wadhifatul umri. Taubat itu jabatan seumur hidup. Tugas seumur hidup. Tugas seumur hidup. Butuhnya kita kepada taubat. Di awal kita mau meniti jalan ini. Di tengah selalu banyak kekurangan. Di akhir apalagi. Obat dari dosa, makanya tadi banyak keutamaannya dan sangat perlu. Baik, kita lihat berikutnya ya. Qala rahimahullah fayutqinahu hifdan, dia mutqinkan hafalannya, wa yajtahida ala itqani tafsirihi wa sa'iri ulumihi, bersungguh-sungguh dia untuk memutqinkan tafsirnya, tahu dia makna ayat, dia baca tafsirnya yang bisa dia baca, dan semua yang terkait dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an, nasikh mansukhnya. Nah, itu penting, mungkam mutasyabihnya penting, asbabul nuzulnya, sehingga dia tahu ini kemana ayat ini, mana yang am, mana yang khas. Banyak ulumul nilainya Al-Qur'an, dan satu yang perlu yang sangat penting untuk kita ingat, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang kita ambil dari ayat itu berdasarkan keumuman lafaz, bukan karena sebab yang khusus. Ayat itu turun terkait dengan fulan bin fulan radhiyallahu anhu, atau fulanah bintu fulan radhiyallahu anha, terkait dengan mereka, tapi berlaku untuk orang-orang yang seperti itu. Itu penting. Sehingga apa? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, itu bisa kita jadikan Al-Qur'an itu untuk menjadi pedoman buat kita mempermak diri kita. Moji kemanakan, memperbaiki diri dengan Al-Qur'an itu. Makanya ini perlu dipelajari. Antum yang sudah hafal Al-Qur'an, mutkinkan hafalannya. Walaupun gak usah tambah dengan kiraah yang lain, mutkinkan yang satu kiraah ini. Ya, nah, minta tolong kepada Allah, bimbing, agar dibimbing untuk mengenal, memahami. Nah, fa innahu aslul ulumi wa ummuha wa ahammuha, karena Al-Qur'an ini, ilmu-ilmu terkait dengan Al-Qur'an ini adalah landasan semua ilmu, induk, dan bahkan yang paling penting dari ilmu. Kenapa begitu penting? Karena dia adalah kalamullah, dan di situ Allah memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan dirinya kepada hamba, menunjukkan cintanya kepada kita, orang yang membacanya. Kisah dalamnya banyak. Semua yang terkait untuk kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat ada di dalam Al-Qur'an. Pelajari tafsirnya, pelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an, apalagi nanti sampai pada misalnya tentang iltifat. Ya, itu salah satu di antara bagian dari ilmu Al-Qur'an yang itu luar biasa sebetulnya. Yang menarik itu terkait dengan satu surat Al-Fatihah itu. Mulai dari domir iltifat itu kadang-kadang dari domir ghaib ke domir mukhatab, kadang-kadang dari domir mukhatab kepada domir ghaib. Nah, subhanallah, ada rahasianya dan ada hikmahnya. Kenapa dalam Al-Fatihah itu mulanya adalah ghaib, seakan-akan kita jauh tidak melihat Allah, tapi kemudian ketika sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita seakan-akan sudah berada di hadapan Allah. Baru kita minta ihdinas siratal mustaqim. Makanya nikmat sebetulnya. Nah, yang antum yang hafal Al-Qur'an itu betul semangat untuk bisa membaca, mempelajari itu. Enggak bisa dapat di sini, tekad kan, ya. Nah, qala thumma yahfadhu min kulli fannin mukhtasaran yajma'u fihi baina tarafaihi. Kemudian dia menghafal setiap bidang itu mukhtasarnya, yang ringkas. Kalau nahwu mulai dari al-ajurmiyah, entah yang nazam al-imriti atau yang matan al-ajurmiyah. Dihafal. Setelah itu lanjutnya. Di sini sebutkan ya jama'u fihi baina tarafai, jangan setengah-setengah. Ya, jangan cuma comot yang tengah saja, matan yang penting misalnya. Oh, penting ini misalnya kalam enggak perlu. Ya, jangan. Usul fikih misalnya ada nadhmul waraqat. Ya, al-imriti juga. Nah, jangan cuma matan tentang usul fikih terus kemudian penutup. Semua lengkapi. Apa yang dimaukan oleh beliau dengan meringkas dan siapa ide pertama tentang usul fikih. Gitu juga bidang-bidang studi yang lain. Minal hadith, wa'ulumihi, yang paling dasar bayakuni. Ya, bayakuni, kemudian naik ke atas sedikit. Kalau mau yang matannya misalnya Nukhbatul Fikr, atau yang lebih tinggi lagi, ya, Alfiyah Al-Iraqi. Ya, Alfiyah Al-Iraqi fil Mustalah. Guru Imam Guru Al-Hafidh Ibn Hajar. Nah, itu punya Alfiyah Al-Iraqi terkait dengan hadis. Juga beliau punya Alfiyah Fis-Sirah, kalau enggak keliru. Al-Iraqi juga. Qala wa ulumihi, dan semua ilmu-ilmunya, nah, tentang sahih dhaifnya, tentang hasan mana hadis hasan, kemudian tentang ya, ilmu-ilmu yang lainnya, tentang apa istilah-istilah musnad, apa itu munqati', apa itu mudabbaj, apa itu qari' qirat, apa ya qarin, ya apa itu mushaf, ya mukhtalif mukhtalif, muttafiq muftariq, itu perlu, itu ilmu ulumul mustalah, nah, penting itu. Ada berapa puluh disebutkan oleh Ibnu Salah dalam kitab beliau Muqaddimah Ibnu Salah, yang diringkas oleh para a'immah sampai kepada kita nanti mungkin antum sudah dapat Manzumah Bayquniyah Mustalah. Itu 34 dari beberapa bidang. Kalau dia yang di Mustalah apa Ibnu Salahnya, nanti ada Riwayatul Akabir Anil Asagir. Riwayat orang yang lebih senior dari orang yang lebih junior. Dan itu bukan sebuah kerendahan, bahkan termasuk mangqabah, keutamaan. Para salaf juga begitu, duduk di hadap muridnya, mengambil ilmu dari muridnya. Bahkan Abu Daud, antum lihat di dalam Sunan Abu Daud, ada satu hadis yang beliau merasa di dalam Sunan Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Di situ Imam Ahmad mencantumkan mendengarkan hadis dari muridnya, Abu Daud. Qalat wal usulaini wan nahwi wat tasrif. Wal usulain, usul fikih dan usul i'tiqad. Usul fikih dan usul tentang akidah, usuluddin, akidah. Ya, tauhid. Ini yang dari asal kita, salah satu usul dengan syarahnya. Ya, tasbih syubhat, naik ke atas sedikit kitab tauhid. Setelah itu akidah wasithiyah dengan ta'liq dari Syekh Sa'di Tanbihatul Latifah. Lanjut, kita sudah lazim dapat Lum'atul I'tiqad. Bisa berangkat lagi naik ke atas sedikit mungkin takrib tadmuriyah. Naik ke atas sedikit akidah tahawiyah tadmuriyah. Nah, wan nahwi wat tasrif. Nah, nahu dan sarf. Nah, kita paling dasar sudah, ya, muyassar. Nah, itu dinikmati, ya. Betul-betul dipahami. Nah, makanya Al-Qur'an kita hafal, lihat di situ, itu terapkan kaidah itu. Ya, insyaallah mudah-mudahan enggak akan salah-salah membaca Al-Qur'an. Kaidahnya kana, itu berarti kana Zaidun kada. Pasti sininya mansub. Wa kana Allahu ghafurar rahimah. Itu kaidah. Ada isim kana, ada khabar kana, dan khabar kana pasti mansub. Itu kan enggak ada ya, belum ada ya. Nanti nanti dia akan pelajari. Nah, seperti itu. Nah. Baik. Wa la yastaghilu bidzalika kullihi an dirasatil Qur'an wa ta'ahudihi wa mulazamati wirdihi minhu fi kulli ayyam. Nah, tapi jangan karena sibuk pelajaran ini lupa untuk pelajari Al-Qur'an, untuk menjaga hafalannya, untuk punya wirid. Nah, punya wirid apa caranya? Nah, bagi kapan kita menghafal, kapan setoran, ya, ya mungkin masih setoran, ya. Yang sudah nggak setoran semacam yang Yayan, Sofian masih setoran ya, udah enggak, itu diperlu murajaah, dijaga, pakai bawa sholat, punya malam itu pakai ini, bangun malam itu pakai 11 rakaat itu satu juz satu malam, nikmat. Nikmat satu juz satu malam. Tadi bangun jam 2 sampai jam 4 cukup. Ya, nah. Atau kalau dia ingin punya apa namanya, punya kesempatan misalnya duduk, karena mungkin lagi sakit atau apa, punya kepentingan lain, sholat mungkin 2 atau 3 atau 5 rakaat, setelah itu baca. Nah, tetapkan punya waktu, ya, punya waktu. Satu malam 2 juz atau 1 juz. Fikuli yaumin au ayamin au jumatin kama taqaddam. Entah setiap hari atau berapa hari sekali atau setiap Jumat. Ya, setiap Jumat. Sebagaimana yang telah lalu. Jumat khatam, Jumat khatam itu para salaf kita banyak. Khatam Jum'at ini dia kumpulkan keluarganya berdoa kepada Allah. Nah, bukan doa khatam Quran, tapi mungkin tabarruk ya, mengharapkan berkah dari Allah setelah selesai hafal Quran, ini apa membaca Al-Quran, ini berdoa. Waliyadhar min nisyanihi ba'da hifdhihi, dan hati-hati melupakannya setelah hafal. Fakat warada fihi haditsu tazjuru anhu, dan ada hadis yang memperingatkan, mengancam tentang ini, tapi hadisnya lemah. Nah, yang jelas perintah dari Rasulullah SAW untuk dijaga, karena dia lebih cepat lepas dari unta yang terikat hafalan Quran, lebih cepat. Dan ingat, hati manusia itu berbolak-balik, semakin sehat hati manusia, semakin putih. Satu kesalahan ringan itu membuat dia sudah ternoda. Dan kalau sudah ternoda, itu sudah tidak bisa tenang. Makanya kata dalam hadis Nawas bin Saman, antum lihat di dalam Arba'in Nawawiyah, hadis keberapa itu, 24 atau 27. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah tentang al-ithm. Al-ithmu mahaka fi sadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu apa yang ganjal di dalam hati, tidak tenang, dan kamu tidak suka orang lain tahu. Dia super malu dan takut orang lain tahu. Itu dosa. Nah, kalau hati itu hidup, mudah. Tidak perlu fatwa ulama. Tahu dia ini tidak benar. Tapi kalau hati mati, wa in aftauka wa aftuka, sama saja. Nah, kalau hati itu hidup dengan tauhid, bersih dari syirik, dari itu satu. Makanya sini disebutkan oleh mereka mencontohkan, kalau hati itu bersih, betul-betul bersih, tatapan enggak sengaja dengan mahram, dengan bukan mahram, enggak sengaja, itu sudah membuat gelisah hati. Itu tanda hatinya hidup. Tanda hatinya hidup dan enggak nyaman. Sampai seorang pemuda nanti disebutkan dalam oleh Ibnul Qayyim, tawaf, ada seorang perempuan yang gak tahu sengaja atau tidak terbuka tangan, entah melempar jumrah atau apa, terlihat oleh pemuda ini, nangis dia, aduh, gelisah dia ngelihat tangan itu, gak tenang sudah, gak bisa lagi konsentrasi khusyuk ibadah. Nah, itu kalau hati hidup tidak akan merasakan aman, nyaman. Ya, nah, para thalabah betul-betul harus jaga. Wa yastaghilu bi syarhi tilkal mahfudhat 'alal masyayikh, dan dia sibukkan syarah dari apa yang dia hafal itu, cari guru yang bisa menerangkan kepada dia, untuk dia bacakan atau dia dapatkan faedah tentang syarah apa yang dia baca, entah mandhumah Baiquniyah ataukah yakni Nadhmul Waraqat atau Alfiyah Al-Iraqi fil Hadis atau al-alfiyah iraqi fil mustalah atau matan rahabiyah fil faraid. Waliyadhar minal i'timad fi dhalika alal kutubi abadan. Hati-hati, jangan pegang, artinya bersandar kepada buku selama-lamanya dari awal sampai akhir, tidak pantas. Kalau misalnya dijawab ada, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merinci, betul merinci, tapi buat orang yang sudah tamakkun, bukan dari nol putul, belajar dengan otodidak. Bisa bahasa Arab terus buka kitab sendiri, enggak pantas. Salahnya lebih banyak daripada benarnya. Mangkana syekhuhu kitabahu akhtauhu akthar min sawabihi. Siapa yang gurunya adalah kitabnya, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ini kalau dia sudah misalnya belajar dari guru di mahat mana, ya entah itu mustalah, belajar usul fikih, belajar tajwid atau belajar yang lain, ya, akidah, dia belajar sudah, nggak sempat lagi karena mungkin kondisinya nggak punya iqamah, nggak punya biaya untuk melanjutkan dia belajar tempat lain, pulang sudah tamakun, paling tidak dia sudah menguasai usul dasar-dasar. Usul fikih dia sudah kuasai dan sampai. Nah, tinggal di rumah, tinggal di tempat kampungnya membahas. Perbanyak maktabah atau tasjilat, wajar enggak masalah seperti itu. Kalau yang belum. Nah, kayak kita baru pemula terus mau buka langsung Al-Mughni. Ya, kalau enggak mandek di jalan gila. Ya. Nah, benarnya kan banyak yang seperti itu. Nah, nekat. Nah, paling ringannya apa? Futur. Yang lebih parahnya, wah saya sudah merasa sudah tinggi. Hatta walaupun paham, ilmu itu bukan sekedar paham. Manfaat untuk dia, manfaat untuk orang lain. Itu ilmu. Itu dikatakan yang sudah disebutkan oleh Imam Syafi'i. Al-ilmu laisal ilmu ma hufidh. Al-ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan yang dihafal, bukan yang kita paham. Tapi ilmu itu yang bermanfaat. Manfaat enggak yang kita pahami? Kalau enggak manfaatnya percuma kita paham. Qala bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman. Bahkan dia bersandar kepada setiap bidang yang dia pelajari, buku yang dia pelajari, kepada yang paling bagus ta'limnya lahu. Wa aktsara tahqiqan fihi wa tahsilan minhu wa akhbaruhum bil kitab alladhi qara'ahu. Yang punya lebih pengalaman, khibrah di dalam kitab tersebut, ya, lebih pandai dalam mengajarkan, ya, lebih banyak tahqiqnya, artinya lebih teliti tentang kitab ini. Nah, dia sudah baca, sudah periksa, ini maksudnya, artinya sudah banyak. Wadhalika ba'da mura'ati sifat al-muqaddimah minad din wassalah wasyafaqah wa ghairihan. Setelah dia perhatikan apa sifat guru, calon gurunya sebagaimana telah lalu. Ya, orang gurunya masya Allah. Nah, jangan cari yang terkenal saja. Terkenal boleh, carilah yang terkenal. Terkenal ilmunya, terkenal waraknya, takwanya, terkenal pandainya dalam menerangkan, nah, terkenal dalam zuhudnya, akhlaknya baik. Nah, itu yang cari. Itu betul-betul fabihawa nikmat. Punya kita dapat guru seperti itu, ya. Cari yang senior, yang sudah sepuh, bisa belajar, punya biaya, berangkat, bismillah. Nah, belajar dengan yang sudah tamakun. Nah, sekarang masih ada murid-muridnya Syekh Rabi, ya. Nah, hafizahullah. Fa in kana syaikhu la yajidu min qira'atihi wa syarhi ala ghairihi ma'ah fala ba'sa bidzalik. Nah, kalau misalnya gurunya dia tidak dapatkan, ya ini apa namanya, untuk membacakan atau mensyarah kitab itu selain gurunya, maka tidak ada, enggak masalah. Dia tamakun ini dengan gurunya itu. Wa illa ra'a qalba syaikhihi in kana arjahum naf'an. Kalau tidak, maka dia lebih perhatikan hati syaikhnya. Kalau memang pada gurunya itu ada lebih diharapkan manfaatnya. Li'anna dzalika anfa' lahu wa ajma' liqalbihi 'alaihi. Itu lebih mendekatkan hatinya maksudnya. Artinya lebih membuat dia bisa apa namanya dekat dengan gurunya, dapatkan manfaat lebih banyak dari ilmu dengan gurunya itu. Wal ya'khudz minal hifdzi wasyarr ma yumkinuhu wa yutiquhu haluhu. Nah, yang dia hafal, yang dia ambil pelajaran itu syarat itu yang semampu otaknya, sesuai dengan kemampuan dia. Ya, bisa dengan kondisi kita, misalnya kita para tolaba ini kan enggak semuanya punya senggang gitu, seperti yang nyantri. Kita di luar punya kesibukan, ambil yang bisa untuk kita sesuai dengan keadaan kita, dengan kesibukan kita masih kita bisa paham. Bisa kita terapkan, bisa kita amalkan, itu yang penting. Ya, walaupun itu mungkin kita kalau ditanya nggak bisa jawab, ya nggak bisa jawab, nggak bisa membantah kalau misalnya dikasih syubhat. Ya, tapi kita paham, bisa mengamalkan, ya, itu udah nikmat, berhasil kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Nah, apalagi thalabah mestinya lebih-lebih, dehnya masih bersih. Ya. Taib min ghairi iktsarin yumil, jangan banyak-banyak nanti bikin bosan. Dan wala taksir yukhillu bijaudati tahsil. Jangan pula diringkas, terlalu ringkas. Ambil yang sedang, yang kita mampu dan membuat kita bisa melanjutkan untuk mendapatkan lebih lagi. Bantu kita memahami, untuk juga membantu kita untuk mengamalkannya, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini seperti yang telah dilalu di luar di awal diingatkan oleh beliau, ilmu itu tempatnya di hati, wadah ilmu itu adalah hati, maka dibersihkan hati itu dari semua kotorannya, kotoran syubhat, kotoran syahwat, ya, ghil, dengkian, dendam, permusuhan pada orang lain. Nah, kita nggak senang dengan perilaku orang, tapi jangan merendahkan dia. Jangan menghujat dia. Sayangi, kasihani dia. Jadilah dokter yang baik. Ya, niat pasien enggak langsung mampus kapok lo ya. Rasain lo ya. Ya, datang pasien ya kita, Masya Allah kenapa ini? Kenapa? Ini kan ditanya. Kita enggak senang lah, tuh sudah saya ingatkan. Nah, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan buat ini. Nah, sekarang ya, tahu. Nah, ini akibatnya. Nah, tapi kita kalau misalnya dokternya ngaco kan, ngerasain kamu kan, nah, nggak mau dengar omongan, ya jangan seperti itu. Ya, nanti hari ini kita ngejek dia misalnya seperti itu, terbalik kita yang kena penyakit dia. Bisa tidak? Makanya diingatkan, walaupun hadisnya lemah, tapi berdasarkan pengalaman perjalanan hidup manusia, orang yang mencacati orang lain dari perbuatannya, suatu ketika dia sendiri melakukannya. Hati-hati, ya. Hadisnya disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi tapi lemah. Nah, tapi terjadi. Hari ini kita merendahkan orang lain karena dia rasain kamu. Kita sendiri kena. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh. Nah, ya. Kalau kita mau buka sejarah banyak yang seperti ini. Bahkan itu hati-hati. Orang yang jatuh dalam kesalahan itu kita bantu dia untuk apa? Sering kan kita jangan dibantu setan untuk menghancurkan dia. Kita lihat dengan dua kacamata sekaligus. Kacamata syar'i kita benci dengan perbuatannya. Berlindung kepada Allah. Kita terangkan kamu salah seperti ini, kita benci. Tapi dianya kita pandang dengan apa? Kacamata takdir. Allah takdirkan dia jatuh. Dan saya tidak aman, bisa jadi seperti itu. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah, alhamdulillah.